Efesus pasal 4. Ia te aku to ditarungku na saba empang jaman nak puang. Meta ada nak lako kamu kumua. Ia to sipami la sipato susi sipana umak na puang Allah Ta'ala. Na saba mang kamu-kamu dipilai menjadi umak na. Danggi mima tampo sipang kada rampa kamu. Si sabarasan kamu ami sipa kamu jatuh. Mi pengkulai-kulai tata si kalino, ami datan nampui, to kamang mesan penawa na paden roh Allah Ta'ala. Ya toto matapa, di pasang rapang mesa batang kale, mesa torah roh Allah Ta'ala. Susi to mesa arato miranungan jome puang Allah Ta'ala, to mangkam pilih kamu menjadi umakna, mesa arah puang, mesa arah kamataparan, mesa torah pangjoran. Mesa arah puang Allah Ta'ala, to na puang be sinin na tau, ya mo puang na sinin na tolino. Ia to mong pasai sinin na isin na lino, na torro to lan kaleta. Badan tarima miki baraka jomai almase, si turu pakeloran na. Susi to diuki lan surah Allah Ta'ala, mpau almase kumua. Ia to namangkan taloi ewalinna, endek ide ngenam kami nang majao. Bawai muda to dirampa, nambem baraka atau lino. Apa rabatuanan na joo kada? Ya ke dikua endekki, batuanan na demo na melao do ngenan kami nang majong na lino. Jaji, ya to almase, to mangka melao, ya to omo mangka endek de ngenan majoan na panalangi. Kumua na pasukku i to sinin na apalan lino. Bada na benni baraka atau umma'na. Dento na pu penjaji rasulu, dento na pu penjaji nabi, dento na pu penjaji tompang pesenan kareba kasalamatan, dento na pu penjaji guru, yari kato nurusuk jamaah. Nebeni jo baraka, anna kulle umanam pang jamani, na pamawatang toi kamataparan na to umana, to dipasang rapang batang kalena almase, ya kesusimi jo. Memesa penawa miki, nasaba pada matappa miki lako anak Allah Ta'ala, na pada tapahangi kumua indara ia. To masaranyan ki, nasa masaysayin na aranay suku ki susi almase. Tenamata susi tontamane matappa, na pamaleme lako mangrupa-rupa pangajaran na to kalasi. To madoang palosala batu nuraga ki. Apan turu tongan miki pangajaran tongan, nasi pakamaja toki, nasama saysayin na menjadi miki susi almase, lansinin na pasalan. Ya mo dipasang rapang ulu, na yate kita, dipasang rapang mangrupa-rupa leson batang kalena almase, teda natiseran jo kale, nasaba almase nampai, sa loboh-loboh na, nasama watang-watang na tokale, kesi pakamoja ki, na padam pangjaman ki puang, si turu baraka tomangka dibenki. Kuasanna puang kupangingaran kamu kumua, danggi omo mimesipa susi tontang turu puang Allah Ta'ala. Tang si patok nabang to napikiri itulah ko tau, na teda nama pahang, teda nampak katuan baru, to nabenni puang Allah Ta'ala. Sangat teda naiseni to pangajaran tongan, natang mga pesading toy. Teda na masiri, anna kamadongan gaja na bangaran na turu. Nampugauk mang rupa-rupa panggaukan, to tang si patok na. Na yato almase, to diajaran kamu, teda ya na susi si pa na jo. Katonganin niya, misading mo to pangajaran na. Namang kamu-kamu diajai to si pa na. Mi diajai kumua, lami patoro to si pa jolomi. Danggi mituru omo kamaduangan gajami, tom palau salah kamu ami masolang. Si balikan na, lami sulai mito si pami, mi pemeloi to penawami. Ami pamulai to katuan baru, si turu pakeloran na puang Allah Ta'ala. Lama ruru, na tongan to panggokan mi, susi si patok na taumesan na puang. Eto malafihku, danggi memang kadatang tongan, laku padami rupa tau, apa maruruh kamu bau ito tonganna, nasaba umma namo kamu almase. Ia ke mabiri kamu, danggi mi pugak dosa. Danggi paratu ilako kabu hallo ke mabiri kamu. Anna danggi naden watunna balisi sede kamu pugak dosa. Ya toto biasa boko, danggi mona boko. Apala marururi mang jama. Nampak itulah naputuona. Nawaring ton tulungi to tomakario-rio. Danggi memang kada to napu masolang tau. Apa kadang pamasumanga ara to napu melo toto sadingi ana nampak barakka. Danggi mipugok itu apa susai roh Allah Ta'ala totorolan kalemi. Ingaran ni kumua ya to katoruan nalan kalemi. Ya mubutinna kumua umma namo kamu puang Allah Ta'ala. Na ya molami kanasai kumua. La na pasalama kamu puang Allah Ta'ala. Jome pangsesa ke kiamak milino. Danggi mi mapadikati. Mang pabala. Magali. Masipura. Ngkada-kadai tau. Mabaci. Batu lain napa. Apalah si pemeluan penawak kamu. Misi kamasean. Misi dampangan to'o. Susi puang Allah Ta'ala dampangan kamu nasaba almasih.